Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Bi'aunillahi ta'ala wa iznih, dengan izin dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kita memulai rangkaian daurah ilmiah selama 3 hari ini, dan insya Allah kita akan mulai dengan pembahasan tafsir dari surat Al-Fatihah karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan ini berbeda dengan risalah beliau yang berjudul Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah, yang pernah dibahas juga di sini di Mafatihul Ilm bersama Ustaz Dzulqarnain hafizahullah. Ya, ini risalah yang berbeda. Ya. Kalau Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah, sebagian faedah dari surat Al-Fatihah, tarkiznya, fokusnya adalah menjelaskan tentang arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah berupa mahabbah, kemudian ar-raja wal khauf yang ada dalam firman Allah dari alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, yang mana pada 3 ayat ini terkandung 3 rukun ibadah ini tadi. Bahwasanya seorang itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dilandaskan kepada mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga ar-raja, mengharapkan ridha dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan al-khawf, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut akan azab Allah, akan perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam risalah beliau Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah. Dan makalah yang antum pegang yang ini ternyata dari panitia mengcopy yang untuk tafsir surat Al-Fatihah dengan nuskhah atau cetakan yang berbeda dengan yang saya punya. Ya. Tapi tidak apa-apa, sehingga kita bisa lihat nanti kalau ada yang saling melengkapi satu sama yang lainnya. Mau pakai dulu. Jadi ketinggian ini. Ini bisa direndahin. Ada Baik. Qala المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في رسالته المسمى تفسير سورة الفاتحة اعلم أرصدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها فإذا سليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه اعلم ketahuilah أرصدك الله لطاعته. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbingmu untuk taat kepadanya. Wa ahataka bihiyatatihi. Ya, ihatatullah, yaitu penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawallaka fid dunya wal akhirah. Dan Allah menolongmu di dunia dan akhirat. Anna maqsudas salati wa ruhaha wa lubbaha, bahwasanya maksud dari salat, tujuan dari salat, ruh dan inti dari salat adalah huwa iqbalul qalbi 'ala Allah ta'ala fiha. Bagaimana hati-hati kita ini ya betul-betul mengingat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat kita. Ya, bagaimana kita menghadirkan hati-hati kita bahwasanya kita sedang salat, bahwasanya kita mentadabbur ya apa yang kita baca dari dzikir-dzikir salat, dari takbiratul ihram sampai salam, ya sehingga kita salat dengan salat yang apa, salat yang khusyuk. Ya, ini maksud dari salat dan ini termasuk dari iqamatus salat. Iqamatus shalah yang ya hampir setiap dalil yang memerintahkan kita untuk salat adalah perintah untuk iqamatus shalah. Baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian beserta orang-orang yang rukuk, bersama orang-orang yang rukuk. Ya. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah dan seterusnya. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Ya, dan mendirikan salat ada iqamatu shalah al-zahirah dan iqamatu shalah al-batinah. Mendirikan salat secara zahir dan mendirikan salat secara batin. Mendirikan salat secara zahir adalah seorang memenuhi rukun-rukun salat. Ya. Memenuhi rukun-rukun salat, memenuhi kewajiban salat, memenuhi sunnah-sunnah salat. Dia sholat bersama orang-orang yang sholat dalam keadaan berjamaah bagi kaum laki-laki ala waktiha, pada waktunya. Dan iqamatu shalah al-batinah adalah dengan dia sholat dengan khusyuk, ihdharul qalb, betul-betul menghadirkan hatinya ketika sholat. Ya. Nah, kita ini kan seringnya yang mana? Ya, kalau yang pertama mungkin masih iqamatu shalah adh-dhahirah. Ya. Alhamdulillah salat tepat waktu. Ya, bisa salat berjamaah di masjid. Kita pelajari bagaimana rukun-rukun salat, syarat-syarat salat. Nah, tapi yang menjadi muskilah dan menjadi pertanyaan kita kepada diri kita masing-masing, bagaimana iqamatu shalah kita secara batinah? Ya. Iqamatu shalah kita secara batinah. Ya, apakah kita sudah melaksanakan sholat kita dengan khusyuk, dengan ihdharul qalb? Ya, sementara itu adalah maksud dari sholat. Ya. Dari kita mulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita merasakan bagaimana kibrianya Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan, kemudian diikuti dengan doa al-istiftah. Ya. Itu doa. Ya, Allahumma baik baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu doa atau bukan? Doa. Doa apa itu? Doa ampunan. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sadar enggak bahwa sayatnya itu doa? Ya. Sadar enggak bahwasanya itu doa? Atau malah jangan-jangan ya, bahwasanya kita artinya pun tidak paham. Ya. Nah, fa idza sulliyat bila qalbin fahiya kal jasadil ladzi la ruha fi. Ketika salat itu dilakukan tanpa keikutsertaan hati kita di dalam salat tersebut, maka itu ibarat jasad tanpa ada ruhnya di situ. Ya. Kalau jasad tanpa ruh, berarti jasad yang bagaimana? Yang mati. Bukan jasad yang hidup. Ya. Wa yadullu ala hadza qauluhu ta'ala. Dan ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang an salatihim sahun, mereka itu lalai dari salatnya. Ya, untuk siapa ayat ini ditujukan? Oh, untuk orang yang tidak salat? Oh, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Ya. Bukan orang-orang yang tidak salat, orang yang tidak salat celaka juga, tapi lain, bukan ini maksudnya, bukan dalam ayat ini. Ya. Tapi ayat ini adalah tentang orang-orang yang salat. Yang salatnya bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka lalai. Lalai dengan sholatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, lalai sholat yang lalai itu yang bagaimana? Fafassara sahwa au fafussira sahwu bisahwi an waqtiha. Kalau ada bacaan yang berbeda dikasih tahu ya, karena misalnya berbeda sama penyantun. Fafusti rasahu bisahwi an waktiha ay idaatihi wasahwi amma yajibu fiha wasahwi an huduril qalbi fiha. Ya, ini tiga macam bentuk sahwu, kelalaian ketika seorang itu sholat. Yang pertama, lalai dari waktunya. Ya, lalai dari waktunya ini, ya bisa dia mengabaikan waktu yang utama dalam keadaan dia mampu, atau dia memang sallallahu alfiyah ya di luar waktunya, ya di luar waktunya tanpa ada uzur. Yang kedua, wasahwi amma yajibu fiha, lalai dari apa-apa yang wajib ketika sholat. Ya, ini kaitannya dengan rukun-rukun, kewajiban-kewajiban. Dan yang ketiga, wasahwi an huduril qalbi fiha. Ya. Lalai dari hadirnya hati ketika sholat, yaitu dia sholat tidak dengan khusyuk. Nah, ini tiga sahwu yang terjadi ketika seorang itu sholat. Ya. Nah, ini hati-hati kita, jangan sampai ada dalam pada sholat kita. Wayadullu ala dzalikal hadis, wayadullu ala dzalika al hadis alladhi fi sahih Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafik. Yarkubu syamsa hatta idha kanat baina qarnai syaitan qama fanakara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Ya. diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafik. Yang demikian itu adalah salatnya orang-orang munafik. Yang demikian itu adalah salatnya orang-orang munafik. Yang demikian itu adalah salatnya orang-orang munafik. Tiga kali disebutkan. Ya, bagaimana salatnya? Yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Ya, yarqub yaitu menunggu matahari. Ini waktu sore ini. Ya. Ini ada sekelompok orang yang dia salat duhur, begitu waktu salat asar tidak langsung salat asar. Ditunggu dulu. Matahari itu sudah berada di antara dua tanduk syaitan, yaitu sudah menjelang terbenamnya matahari. Atau bahkan ketika terbenamnya matahari. Qama fa naqara arba'an. Ya, barulah dia salat fa naqara arba'an. Ya. Fa naqara salat dengan cepat. Empat rakaat. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak berzikir, tidak menyebut Allah kecuali hanya sedikit pada salat tersebut. Dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit pada salat tersebut. Fa wasafahu bi idha'atil waqti bi qawlihi yarqubu syamsa wa bi idha'atil arkani bi dzikrihi an-naqar wa bi idha'ati huduril qalbi bi qawlihi la yadhkurullaha fiha illa qalila. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan tiga macam sifat kelalaian pada orang ini. Yang pertama, idha'atul waqt. Ya, melalaikan, menyia-nyiakan waktu. Dari perkataan beliau, yarqubu syams, menunggu matahari sudah sampai ke ufuk barat, ya, sudah mau terbenam, sudah berada di antara dua tanduk syaitan, baru dia salat. Ini namanya idha'atul waqt. Ya. Kemudian idha'ah al-arkan, menyia-nyiakan rukun-rukun salat dengan sebut faqama fanaqara arba'an. Ya, sholat dengan cepat seperti batu ayam tadi. Ya, apa yang kira-kira terpenuhi dari rukun-rukunnya tanpa tuma'nina? Ya, ini seperti ini. Ya, belum sempurna dia sudah pindah kepada gerakan berikutnya. Ya, dari ruku biasanya ya yang sering terlihat ya, dari ruku mau iktidal ya, belum sempurna iktidalnya dia sudah langsung sujud ya. Ini sahihnya di sini Rasulullah SAW menyebutkan ya fanaqara arba'an, dia sholat dengan cepat ya, naqor. Wala yadhkurullaha fiha illa qalila. Menyia-nyiakan idha'atu huduril qalb. Ya, menyia-nyiakan hadirnya hati di dalam salat. Ini tiga yang disebutkan tadi. Disebutkan dalam hadis. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun dalam perkara apa? Dalam perkara tiga ini. Ya, disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim ini tadi. Dia nunggu sampai waktunya hampir habis, salat dengan cepat, ya, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan rukun, ya. Wala yadhkurullaha fiha illa qalila, tidak menyebut Allah padanya kecuali sedikit, tanpa kehadiran hati, tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Ya, tidak dia menegakkan, mendirikan sholat secara zahir, tidak juga secara batin. Nah, ini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fawailun lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Wail. Ya, dan wail juga nama neraka. Wail, neraka wail bagi orang-orang yang melalaikan sholatnya ini tadi. Ya, bukan tidak sholat ya, sholat tapi lalai dengan sholatnya. Dan lalai sholat itu tadi dengan tiga perkara tadi. Ya, dengan lalai terhadap waktunya, lalai terhadap rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya, lalai terhadap khusyuk sholatnya. Ya, sallallahu alaihi wa sallam. Idza fahimta dzalika. Nah, sekarang kita sudah paham nih. Ya. Bahwasanya yang namanya sholat itu harus dengan khusyuk, dengan ihdharul qalb. Ya, sehingga dikatakan bahwasanya kita iqamatus shalah, mendirikan sholat. Ya, sholat yang memiliki ta'sir, pengaruh di dalam kehidupan kita. Ya. Pengaruh ya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan keji dan mungkar. Ya. Idza fahimta dzalika fafham naw'an wahidan minas shalah. Ya. Wa huwa qira'atul Fatihah. La'allallaha an yaj'ala salataka fi shalatil maqbulah al mudha'afah al-mukaffirah lidzunub. Kalau kita sudah paham ini, nah sekarang coba ya, awal dari yang paling penting kita pahami adalah salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Ya, bahkan di antara atau mungkin rukun yang teragung dari rukun-rukun sholat, yaitu qiraatul Fatihah. Ya, qiraatul Fatihah. Ya. Pahami dulu dari sini. Membaca surat Al-Fatihah bukan hanya sekedar membaca, tetapi memahami ayat per ayat. Ini cara masuknya beliau. Ya, untuk masuk kepada penjelasan dari makna ayat per ayat dari surat Al-Fatihah. Dari sisi bahwasanya kita sangat penting untuk memahami surat Al-Fatihah. Karena ini sangat membantu kita ketika kita paham surat Al-Fatihah. Ya, bukan hanya sekedar paham, tapi kita coba setiap kita hadirkan di dalam hati kita ketika kita membaca Al-Fatihah. Ya, membantu kita untuk khusyuk di dalam salat kita. Ya, membantu kita untuk khusyuk di dalam salat kita. La'allallaha, semoga Allah menjadikan salatmu termasuk salat-salat yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mudha'afah. Astagfirullah. Ya, biar, biar, biar. Apanya ini? Pakai yang tadi aja. Harap maklum ya. Susah cari ukuran kayak gini. La'allallaha an yaj'ala salataka fi salatil maqbulah al-mudha'afah al-mukaffirah lid-dunubi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan salatmu termasuk dari salat-salat yang diterima, al-mudha'afah, yang dilipat gandakan pahalanya, al-mukaffirah lidzunubi, yang menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, artinya keutamaan-keutamaan salat itu ya betul-betul terrealisasi. Ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan salat. Di antaranya apa? Di antaranya takfirulid dunub. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dengan sungai yang ada di depan rumah seseorang. Kalau seseorang itu mandi 5 kali sehari, ya, dalam sungai itu apakah ada kotoran yang masih menempel? Tidak ada. Begitu juga dengan sholat. Ya, as-salawatul khams. Ya. Wal jum'ah ila dum'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun lima bainahuma. Sholat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Ya, sebagai penghapus di antaranya. Penghapus dosa, idza tsunibatil kabair, kalau dijauhi dosa-dosa besar. Tapi kapan ini terrealisasi? Ya. Dosa-dosa kita itu terhapus dengan sebab salat kita. Ya, kemudian pahala kita dilipat gandakan kalau benar-benar kita ya menegakkan salat kita dengan benar. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Qala, nah dengan kita belajar mempelajari tafsir dari surat Al-Fatihah ini yang mana merupakan rukun terbesar dari rukun-rukun salat. Ya, ini akan membantu kita untuk khusyuk. Ya. Ketika salat dan ketika gerakan-gerakan lainnya. Ya, membantu paling tidak ini sebagai awal pembuka kita untuk bisa salat dengan khusyuk. Ya, pelajari dulu Al-Fatihahnya sebagai rukun, setelah itu pelajari yang lainnya. Itu kalau kita bahas satu persatu dari Allahu Akbar sampai taslim sampai salam, makna-maknanya itu luar biasa. Ya. Tapi kita ini hati, subhanallah. Kita yang paham, kadang kita paham bahasa Arab saja. Ya, masgul bal kita ini. Pikiran kita masgul dengan dunia kita, ya, dengan kerjaan kita. Ya, masallallahu alaihi wasallam. Qala wa min ahsani ma yaftahalakal baba fi fahmil Fatihah hadithu Abi Hurairah alladhi fi sahih Muslim. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yaqulu Allah ta'ala qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Dan di antara pintu yang terbaik, ya, yang akan membuka terhadap pemahaman dari Al-Fatihah ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini hadis apa namanya kalau seperti ini, Sulaiman? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah, ini namanya hadis apa? Hadis qudsi. Haditsul qudsi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam hadisnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga ini termasuk dari kalamullah. Ya, hanya berbeda dengan Al-Qur'an, antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu dibaca di dalam sholat, hadis qudsi tidak. Ya, jangan sampai ini kan sama-sama kalamullah. Ya, habis baca Al-Fatihah, baca ya ibadi innakum tukhti'una billaili wa nahar. Ini tidak benar seperti ini. Ya. Di situ terdapat perbedaan-perbedaan antara hadisul qudsi dan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Ya, menjadi dua bagian. Ya. Wali abdi masa'al. Dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seorang hamba itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dari sini kita tahu yang dimaksudkan salat ya adalah Al-Fatihah. Ya, yang dimaksudkan salat di sini adalah Al-Fatihah. Ya. Lu kenapa kok sholat atau Al-Fatihah dinamakan as-shalah? Ini menunjukkan bahwasannya Al-Fatihah bagian yang sangat penting ya di dalam sholat. Makanya kita katakan rukun yang paling penting. Karena Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Fatihah dengan as-shalah. Ya. Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Al-Fatihah memiliki beberapa nama selain Al-Fatihah. Ya, dinamakan Fatihah Al-Fatihah sebagai Fatihah karena dia Fatihatul Kitab. Sebagai pembuka Al-Qur'an, urutan pertama di dalam mushaf kita. Ya. Selain Al-Fatihah, apa yang menjadi nama Al-Fatihah? Siapa yang tahu? Jadi al-masani, as-sab'u al-masani, ya, as-sab'u al-masani, ya, tujuh ayat yang diulang-ulang. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Fatihah itu berapa ayat? Tujuh ayat. Al-masani diulang-ulang karena selalu kita ulang bacaannya. Minimal 17 kali kita mengulang setiap harinya di dalam sholat kita. Ya, belum di tempat yang lain. Ya. Taib. Di antara nama Al-Fatihah adalah apa? Ummul Kitab atau Ummul Quran. Kenapa dinamakan Ummul Kitab atau Ummul Quran? Induknya Al-Quran, induknya Al-Kitab. Karena seluruh makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran, yang dijelaskan secara rinci di ayat-ayat lainnya, di surat-suratnya yang dalam Al-Quran, ya, itu terdapat secara global di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Begitu juga dinamakan apa? Al-Fatihah. Siapa yang ingat? Ya, kita sudah dapat Al-Fatihah, Ummul Kitab atau Ummul Quran. Kemudian As-Shalah. As-Sab'ul Masani ada empat. Masih ada lagi enggak? Ar-Ruqyah. Dinamakan Ar-Ruqyah. Ya. Sebagian sahabat yang mereka dalam perjalanan kemudian singgah di satu desa, ya, kemudian desa tersebut awalnya tidak mau menjamu para sahabat ini, kemudian mereka meminta tolong pada para sahabat bahwasannya kepala desa mereka dalam keadaan sakit, tersengat binatang yang berbisa. Kemudian salah seorang sahabat meruqyah dengan membaca Al-Fatihah. Kemudian ketika dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Ma adraka annaha ruqyah?" Dari mana engkau tahu bahwasanya Al-Fatihah tersebut adalah ruqyah? Ya, ini disebut dengan ruqyah. Ya, karena itu di antara bacaan yang paling bermanfaat ketika meruqyah adalah dengan membaca Al-Fatihah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, aku membagi salat, yaitu membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Bagian yang pertama lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan bagian yang kedua adalah untuk hamba yang mengucapkan Al-Fatihah tersebut. Wali abdi masal, dan bagi hamba tersebut apa yang dia minta, menunjukkan sebagian atau separoh yang merupakan bagian hamba ini adalah doa. Ya, sebagaimana akan kita lihat nanti. Ya. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hamba itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, udah ini aja kuat insyaallah, tak apa-apa insyaallah, pakai ilmu meringankan tubuh. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hamba itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani abdi, maka Allah berkata, hambaku memujiku. Wah, ini perhatikan di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini menguatkan pendapat jumhur. Ya, pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan bahwasanya al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan dari pembuka surat. Ya, dan basmalah itu hanya menjadi bagian dari satu surat, yaitu pada surat An-Naml. Ya, yang terdapat pada sebagian ayat innaha min Sulaiman, innaha ayatnya innahu, ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, yaitu risalah yang ditulis oleh Nabiullah Sulaiman ke Malikah atau ratu negeri Saba, dimulai dengan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim, disebutkan dalam surat An-Naml. Ya. Adapun yang terdapat di awal-awal surat, kecuali surat Taubah tidak disebutkan dengan, tidak dimulai dengan al-basmalah. Ya, maka jumhur berpendapat bahwasanya itu adalah ayat khusus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai dan pemisah antara surat satu dengan surat lainnya, itu al-basmalah. Ini pendapatnya jumhur. Ya. Sementara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pendapat beliau adalah al-basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Ya, bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, hadis ini menguatkan pendapat jumhur. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di mushaf kita, ya, kita coba lihat mushaf kita, itu al-basmalah ditulis dengan ayat yang pertama. Ya berarti ini ya dengan mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua arrahmanirrahim, ayat yang ketiga maliki yaumiddin, ayat yang keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang kelima ihdinas siratal mustaqim, yang keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat yang ketujuh. Ya, kalau sekarang kita ngikuti pendapat jumhur misalnya, ya, ikuti pendapat jumhur bahwasanya al-basmalah bukan bagian ya dari surat Al-Fatihah, dia pembuka saja. Ya. Berarti alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah, ini ayat yang pertama. Ya. Sementara tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Al-Fatihah itu sab'ul masani, 7 ayat. 7 ayat yang berulang-ulang. Ya, dia 7 ayat, enggak akan lebih, enggak akan kurang. Lalu di mana dipotong ayat yang ya? Berarti ada yang dipotong dari ayat ini sehingga menjadi ayat 2 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang pertama. Arrahmanirrahim, ayat yang kedua. Maliki yaumiddin, ayat yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang keempat. Ihdinas siratal mustaqim, ayat yang kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai di sini. Ayat yang keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat yang ketujuh. Ya, demikian pembagiannya kalau menurut pendapatnya jumhur. Baik. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi. Fa idza qala arrahmanir rahim, qala Allah asna alayya abdi. Ya. Asna alayya abdi, hambaku kembali memujiku. Ya. Fa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah majjadani abdi. Hambaku memuliakanku. Tamjid. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ketika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan ini antara aku dan hambaku. Ya, artinya ayat ini terbagi dua nih. Separuh yang pertama iyyaka na'budu, ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, ini untuk hamba. Dan ini sudah merupakan doa. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Doa. Ya, ini doa, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allahu hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Dan ketika hamba tersebut mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah mengatakan ini untuk hambaku dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Ya, ini hadis luar biasa sebenarnya kalau kita mau bahas satu persatu. Ya. Intahal hadis. Selesai hadisnya. Allah Subhanahu wa taala, ya setiap kita mengucapkan ya Al-Fatihah, ya Allah mengucapkan apa yang disebutkan di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah berkata, Hamidani abdi. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Allah berkata, Asna alayya abdi. Ya. Ada berapa kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan abdi selama kita mengucapkan Al-Fatihah kalau begitu. Selama kita mengucapkan Al-Fatihah, dimulai dari tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamidani Abdi, sampai Siratal Ladina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin, ada berapa coba disebutkan dalam hadis itu? Ada berapa? Ada 6 kali. Ya, ada 6 kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi seorang yang mengucapkan atau membacakan Al-Fatihah, mengatakan abdi hambaku. Ya. Harusnya kita terhormat dong. Ya, merasa senang nih disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebutkan bukan main-main. Ya, yang menyebutkan bukan main-main ini. Yang menyebutkan bukan manusia, bukan artis, bukan pemain sepak bola, bukan menyebutkan kita. Ya, yang menyebutkan Allah Rabbul Alamin 6 kali. Ya. Ya harusnya kita gembira kan seperti ini. Ya, ini luar biasa, keutamaan luar biasa. Hamidani abdi, asna alayya abdi, majjadani abdi, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal. Ya. Masyaallah. Ini harus kita rasakan yang seperti ini ketika kita mengucapkan ya Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirkan Allah ketika itu, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ya Hamidani abdi. Ini luar biasa yang seperti ini. Merasakan keutamaan Al-Fatihah. Ya. Fa idza ta'ammalal 'abdu hadza. Kalau seorang hamba memperhatikan ini, wa 'alima annaha nisfan, dan dia memahami dan mengetahui bahwasanya Al-Fatihah itu terbagi menjadi dua. Nisfun lillahi wa huwa awwaluha ila qawlihi iyyaka na'budu. Wa nisfu du'a yad'u bihil 'abdu li nafsihi. Ya. Kalau seorang hamba memperhatikan ini, bahwasanya Al-Fatihah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebagian untuk Allah, separohnya, setengahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, sampai iyyaka na'budu. Ya, 3.5 ini. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Ini lillah. Ya. Kita memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nyatakan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Nyatakan bahwasanya Engkaulah satu-satunya yang kita ibadahi. Kemudian 3.5 berikutnya adalah doa. Ya, sebagiannya adalah doa. Yad'u bihil 'abdu li nafsihi. Yang seorang hamba itu berdoa kepada Allah untuk dirinya sendiri. Nah, ini kita sadar enggak bahwasanya Al-Fatihah itu doa? Ya, separuh terakhir itu doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ini doa. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini menjelaskan doanya. Ya. Nah sekarang kita menyadari enggak ketika kita membaca Al-Fatihah bahwasanya ini adalah doa? Atau lewat begitu saja? Atau kita tidak sadar? Atau kita tidak tahu lagi? Sekali lagi tidak tahu ini maknanya apa? Entah doa, entah apa, kita enggak paham. Nasallallahu alaihi wasallam. Kan sayang. 17 kali loh. 17 kali minimal kita membaca Al-Fatihah dalam setiap hari. 17 kali kita berdoa dengan doa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai anfa. Doa yang paling bermanfaat, doa yang paling agung, doa meminta hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ta'ammal anna alladhi 'allamahu hadha du'a huwa Allah tabaraka taala. Ya, perhatikan bahwasanya ini pertama adalah doa. Siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengajarkan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira doa apa lagi yang lebih baik dari doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini perhatikan ini. Wa amarahu an yad'uwa bihi. Dan Allah memerintahkan dia untuk berdoa dengan ini. Diajarkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, wa yukarrirahu fi kulli rak'ah. Dan diulang-ulang pada setiap rakaat. Minimal 17 kali, 17 rakaat ketika dia salat wajib saja, tambah dia salat sunnah. Ya, tambah ketika dia membaca pada waktu yang lainnya. Ya, doa ini doa. Jangan sampai lalai kita bahwasanya ini adalah doa. Doa yang diajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu subhanahu min fadlihi wa karamihi bamana ijabata hadha du'a idza da'ahu. Yang terakhir perhatikan ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dengan kemurahan-Nya, Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk mengabulkan doa ini. Dari mana kita tahu? Karena Allah mengatakan wali abdi masa'al. Ya, dan hamba-Ku mendapatkan apa yang dia minta. Wali abdi masa'al. Bukan hanya sekali loh. Dari awal disebutkan. Coba kita lihat lagi hadisnya. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Wali abdi masa'al. Satu. Ya. Dan hamba-Ku mendapatkan apa yang dia minta. Fa'idha qala. Kita masuk pada yang iyyaka na'budu. Fa'idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah hadza baini wa baina abdi wali abdi masa'al. Dua. Ya, yang ketiga setelah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi masa'al. Tiga kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wali 'abdi masa'al, hamba-Ku mendapatkan apa yang dia minta. Ini jaminan atau bukan? Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan mengijabahi, menjawab, mengabulkan doa yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah yang merupakan anfa, ya, a'zam doa. Nanti kita akan bahas insyaallah. Ya. Idza da'ahu, dengan syarat idza da'ahu bi ikhlasin wa huduri qalbin. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan huduri qalbin, dengan hudur, dengan hadir hatinya, dia paham, dia sadar ini adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kepada Allah. Bukan hanya sekedar baca sebagaimana mungkin kita. Ya. Sebagaimana mungkin kita masih seperti itu. Lewat aja Al-Fatihah. Kadang lupa, ini sudah baca Al-Fatihah atau belum ya tadi kita? Iya. Iya kan? masghul gini, pikiran kita ini sibuk. Entah sibuk dengan apa? Sibuk dengan dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak sadar bahwasanya itu doa. Lalu bagaimana bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau kita berdoa, nah ini juga bukan hanya ya, bukan hanya apa namanya? Pada Al-Fatihah saja, tapi setiap doa yang kita panjatkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis qudsi juga, ya dalam hadis qudsi juga, ya Allah Subhanahu wa taala firman, ya bena Adam, innaka inda'autani, ya inda'autani warajautani, ya ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya. Wahai anak Adam, innaka inda'au tadi, kalau engkau meminta berdoa kepadaku, warajau tani, dan engkau rajau ta berharap dariku. Sahihnya di sini. Ya, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku ampuni untukmu apapun yang ada padamu, ya, dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari hadis Anas riwayat Al-Tirmidzi. Hadis terakhir di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, silakan dicek. Ya. Sahihnya di sini warajautani, dan engkau mengharapkan kepadaku. Artinya bukan dari qalb yang lahin ghafil. Bukan dari hati yang lalai, bukan dari hati yang lupa ketika dia meminta kepada Allah. Tapi dia berharap. Dia paham apa yang dia ucapkan dari doanya. Iya kan? Masyaallah alafiah, kalau kita berdoa tapi kita tidak tahu apa yang diucapkan. Ya, orang lain yang berdoa kita aminkan, kita tahu dia mengucapkan apa. Nah, ini kan musibah yang seperti ini. Kita yang lebih tahu tentang hajat kita kepada Allah, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya pada Al-Fatihah saja, pada doa-doa yang lain. Ya, berapa banyak kita doa tapi hati kita lalai dari doa tersebut. Bagaimana bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Hanya terucap dari lisan kita tanpa kita menghadirkan makna dari apa yang kita ucapkan. Ya, entah ketika sholat, entah ketika berzikir, entah di doa-doa lainnya. Ya, kemarin yang sempat viral itu, Rasulullah sampai mengucapkan, ya, bukan zikir, bukan apa. Ya, di dalam umrah. Kalau sahihnya, kalau anda bukan dia mengucapkan yang dia ucapkan itu. Tapi bagaimana lihat? Orang hanya mentaklid. Mengikuti bacaan apa yang ya pembimbingnya ucapkan. Tanpa tahu maknanya apa. Bagaimana doa? Sayang-sayang kan? Kita tawaf di Ka'bah. Ya, kapan kita kesempatan bisa untuk tawaf? Belum tentu kita bisa sekali seumur hidup bisa untuk tawaf. Ya, kemudian diajarkan atau dibimbing dengan doa yang kita tidak tahu artinya. Padahal mungkin kalau kita berdoa dan di tawaf itu enggak ada zikir khusus. Ya, seorang berdoa kepada Allah dengan apa yang dia minta, dengan bahasa dia saja mungkin lebih baik daripada dia mengucapkan tapi dia enggak tahu maknanya apa. Sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah. Ya, musibah. Nah, sekarang ini Al-Fatihah. Kita kembali pada Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setengahnya adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk kita, untuk diri kita pribadi. Ya. Ya. Kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin bahwasanya doa tersebut dikabulkan. Tapi dengan syarat, yaitu dengan ikhlas ketika seorang membacanya, wa huduril qalb. Ini dia. Dengan hati yang hadir, yang benar-benar memahami apa yang kita baca. Ya. Tabayyana madza adaa aktsarun nas. Kalau dia pahami ini, bagaimana hakikat Al-Fatihah ini dari sisi ini saja. Ya. Maka dia akan paham apa yang sudah disia-siakan oleh kebanyakan manusia dari Al-Fatihah ini. Dan mungkin kita termasuk dari kebanyakan manusia tersebut. Ya. 17 kali sehari kita baca, tapi kita tidak paham apa maknanya, kita tidak paham itu adalah doa. Masyaallah fiha. Kan rugi kalau gitu sebenarnya. Nah, ini yang harus kita pahami ya dari Al-Fatihah itu sendiri. Qad hayya katib. Qad hayya'u kali amrin. Di sini apa artinya? Ya, di sini cuman satu bait disebutkan. Qad hayya'u kali amrin law fatin talahu farba bi nafsika antar am alhamali wa anta fi ghaflatin amma khuliq talahu. Ya, ini tidak ada ya di antum ya. Bait kedua sampai ada disebutkan 4 bait di sini. Wa anta fi ghaflatin amma khuliq talahu wa anta fi thiqatin min wasbatil ajali. Fazakki nafsaka mimma qad yudannisuha wahtar laha ma tara min khalisil amali. A anta fi saqratin am anta muntabihan am gharraqal amnu au ulhita bil amali. Ya, sebenarnya sahihnya yang pertama saja, qad hayya'u kali amrin law fatin talahu farba binafsika antar ama alhamali. Ya, qad hayya'u, mereka telah mempersiapkan dirimu untuk suatu perkara. Ya, maksudnya di sini kiasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menyiapkan begitu banyak keutamaan. Ya, menyiapkan begitu banyak keutamaan dalam sholat, dalam Al-Fatihah itu sendiri. Ya. Yang kita harusnya fatintalahu. Lau fatintalahu, seandainya engkau menyadarinya, engkau jeli, engkau pahami itu, farba binafsika antara ma'al hamali ay irtafi nafsak. Ya, pergi atau bangkit engkau dari kebersamaanmu antara, yaitu engkau mengembala bersama alhamal. Alhamal itu disebutkan ba'ir bila ra'i. Ya, artinya angkat dirimu sendiri. Jangan sampai kalau kita sudah paham bahwasanya ternyata Al-Fatihah itu ya, atau lebih umum sholat ya, ternyata memiliki makna, ternyata memiliki ya hal-hal yang harus kita enggak, sudah jangan seperti saat ini keadaan kita. Oh, kita harus berubah. Oh, kita harus lebih baik. Oh, kita sekarang kita sudah menyadari bahwasanya Al-Fatihah itu memiliki makna yang luar biasa sebagai doa, doa yang paling baik. Tapi kita harus paham maknanya, tapi harus kita ikhlas dalam mengucapkannya. Dalam salat kita, kita harus ya menghadirkan hati kita ketika membacanya. Setelah tahu itu, jangan kita masih tetap seperti semula, tidak mau mempelajarinya. Sekedar, oh iya ya, ternyata demikian. Dia juga enggak pelajari Al-Fatihah, dia juga tidak memperbaiki sholatnya. Untuk apa kalau begitu? Ya. Farba binafsika antar amal hamali. Ya. Angkat dirimu, jangan engkau sama sudah merendahkan dirimu bersama hewan-hewan yang tidak memiliki tuan tersebut. Ini secara harfiahnya ya. Artinya jangan kita ya, terkungkung dengan keadaan seperti ini. Naikkan kualitas kita dengan mempelajari surah Al-Fatihah ini, mempelajari salat, bagaimana yang salat yang khusyuk. Ya, memperbaiki kualitas ibadah kita. Ya. Dan salah satu hal yang paling membantu ya adalah kalau kita paham bahasa Arab. Ya, tadi Masya Allah, ya, khutbahnya Ustaz Muhammad Naim hafizahullah ta'ala mengingatkan kita bagaimana kita harus tadabbur Al-Quran, Al-Fatihah dengan Al-Quran. Iya kan? Mengingatkan kita bagaimana harus tadabbur Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang itu membaca satu ayat, satu ayat saja dia ulang-ulang, dia tadaburi maknanya, itu lebih baik daripada dia membaca sekian ayat tapi dia tidak paham maknanya. Ya. Ini yang harus kita berubah kepada yang lebih baik. Ya. Wa anta fi ghaflatin amma khuliqtala. Engkau berada dalam kelalaian dari tujuan diciptakannya dirimu. Wa anta fi thiqatin fi wasbatil ajali. Dalam keadaan engkau yakin bahwasanya engkau akan ya dijemput oleh ajalmu. Fazakki nafsaka. Ya. Bersihkanlah dirimu. Mimma qad yudannisuha, dari hal-hal yang akan mengotorinya. Wahtar laha ma tara min khalisil amali. Pilihlah untuk dirimu ya dari khalisil amali, dari amalan-amalan yang terbaik. Anta fi sakratin am anta muntabihan. Engkau ini dalam keadaan mabuk atau engkau dalam keadaan sadar? Ya, kalau begini terus ya mungkin kita mabuk. Ya, bukan dalam keadaan sadar, sudah diingati tapi tetap aja tidak mau mengubah diri kita. Am gharrakal amnu am ulhita bil amali. Atau engkau ini gharraka, tertipu dengan al amn, dengan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Pede dengan amalan kita sendiri. Ya. Atau harapan kita melebihi rasa takut kita. Sehingga yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga tanpa ada takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala wa ha ana azkur laka. Ini berapa ini? Ba'dha ma'ani hadhihi surati al-'azimah. La'allaka tusalli bi huduri qalbin. Wa ya'lamu qalbuka ma nataqa bihi lisanuk. Li'anna ma nataqa bihi lisan wa lam ya'qid 'alaihi al-qalbu laysa bi 'amalin salihin. Kama qala ta'ala yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Waha ana, dan ini aku. Ya. Aku akan menyebutkan kepadamu sebagian dari makna-makna dari surat yang sangat agung ini. Ya, sebagian, bukan seluruhnya. Ya. Kalau seluruhnya ya mungkin kita bahas, jangankan bahas al-basmalah, bahas al-isti'adzahnya saja ya mungkin luar biasa di situ. Ya. Ini Al-Fatihah, bagaimana tidak, karena Al-Fatihah ya disebutkan ya bahwasanya seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkumpulkan maknanya di dalam apa? Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an terkumpulkan maknanya di dalam apa? Dalam Al-Fatihah. Ya. Ini luar biasa surah Al-Fatihah ini. Sebagian saja dari makna-makna dari surah Al-Fatihah ini kita pelajari dan kita pahami, itu luar biasa efeknya. kalau kita tadi mau, ya mau memperbaiki kita, farba binafsika antar amal hamali tadi. La'allaka tusalli bihuduri qalb. Yang ini tujuannya sekarang. Ya, supaya engkau apa? Tusalli bihuduri qalb. Salat dengan hadirnya hati. Membantu kita untuk khusyuk di dalam salat kita dengan memahami makna sebagian dari makna Al-Fatihah ini. Wa ya'lamu ma qalbuka ma nataqa bihi lisanuk. Begitu juga agar hatimu itu mengetahui apa yang diucapkan oleh lisanmu. Karena apa yang diucapkan oleh lisan tetapi ya hatinya tidak memahaminya, hatinya tidak mengetahuinya. Ini bukanlah amalan saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Ya, kira-kira ini ayat celaan atau pujian terhadap orang yang berbuat seperti ini? Ya. Jelas ini celaan, teguran, peringatan untuk tidak seperti ini. Untuk tidak seperti orang-orang munafikin yang mereka seperti ini. Ya, apa yang mereka ucapkan tetapi tidak ada dalam hati mereka. Nah, jangan seperti itu. Kita mengucapkan Al-Fatihah, ya kita harus pahami maknanya. Hati kita memahami maknanya. Ya, wa abda bimakna isti'adzah, thumma al-basmalah ala al-ikhtisar, ala tariqil ikhtisar wal-ijaz. Dan aku mulai dengan makna al-isti'adzah. Ya, so ada mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsummal basmalah. Kemudian diikuti dengan makna al-basmalah ala tariq, ya, dengan cara yang ringkas. Ya. Fa makna a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Dan makna a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah minas syaitanir rajim, dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Ai a'udzu billahi wa a'tasimu billah. Ya, aludhu wa atasimu, itu sama. Ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa astajiru bi janabihi min syarri hadzal adu an yadurrani fi dini aw dunyai. Wa yasuddani an fi'li ma umirtu bihi wa yahussani ala fi'li ma nuhitu anhu. Ya, ini makna at-ta'awud al-isti'adah. Ya, seorang itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kejelekan musuh ini, hadzal adu. Ya, musuh. Ya, ini jelas-jelas musuh, ya. Aduun mubin, musuh yang sangat jelas. Ya. Ini namanya iblis, namanya syaitan, itu jelas itu adalah musuh kita. Ya. Dalam keadaan jelas itu adalah musuh kita. Ya, seringkali kita justru mengikuti apa? Mengikuti bujuk rayunya syaitan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu alaihi wasallam. An yadurrani fi dini aw dunyai. Untuk memadaratkanku fi dini aw dunyai. Pada perkara agamaku atau duniaku. Ya. Hati-hati. Ya, terkadang syaitan bukan hanya pada perkara agama kita, tapi perkara dunia kita dia ingin memadaratkan. Ya. Sehingga orang makin lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Wa yasuddani, dan menghalangiku dari melakukan apa yang aku diperintahkan dengannya. Melakukan apa yang diperintahkan. Ya, pasti syaitan pasti akan apa? Menghalanginya. Ya, pasti akan menghalanginya. Ya. Au yahusani ala fi'li ma nuhitu an. Atau dia akan mendorong untuk melakukan apa yang aku dilarang darinya. Ya. Li'annahu ahrasu ma yakunu 'alal 'abdi idza arada 'amalal khairi min salatin aw qira'atin aw ghairi dzalik. Karena ya, dia paling bersemangat 'alal 'abdi, yaitu untuk menyesatkan. Ya, untuk menghalangi seorang hamba ketika seorang hamba itu ingin melakukan amalan kebaikan dari sholat atau qiraah, membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca ya ilmu kitab-kitab para ulama atau yang selainnya. Ya, paling bersemangat untuk menghalangi seorang dari kebaikan. Menghalangi seorang dari kebaikan. Wadalika li'annahu la hilata laka fi daf'ih illa bil isti'adah billahi. Dengan demikian itu tidak ada celah bagi kita. Hilah. Tidak ada daya, tidak ada upaya apa cara kita untuk bisa menghalangi diri kita dengan syaitan. Ya, kenapa kita tidak bisa secara langsung menghalangi dari syaitan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Ya, karena dia syaitan dan kabilahnya, mereka melihat engkau di mana engkau tidak bisa melihat mereka. Ini musuh. Kita menghadapi musuh, tapi musuhnya kita tidak bisa melihat. Ya, bagaimana kira-kira? Ya, bagaimana bisa kita menang melawan musuh yang kita tidak melihat musuh tersebut dan dia melihat kita? Ya, sekarang strategi perang mana yang kira-kira bisa memenangi musuh? Ya, dengan keunggulan yang seperti ini. Iya kan? Kita enggak melihat dia, dia melihat kita, jelas. Ya. Kalau bukan apa? Kalau bukan al-isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya celaka kita. Ya. Jelaskah kita, makanya isti'adah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala dari siapa? Dari syaitan ar-rajim. Musuh yang kita tidak bisa melihatnya. Ya, la hilata fi dafi illa bil isti'adah. Tidak mungkin engkau bisa menahannya. Menolak, melawan musuh tersebut kecuali dengan al-isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Karena syaitan itu dan kabilahnya, ya, syaitan dari kalangan jin itu bisa melihat engkau, bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihatnya. Ya. Fa idza talabta minallah an yu'idaka minhu wa tasamta bihi kana hadza sababan fi huduril qalbi fa'rif mana hadhil kalimah wala taqulha bil lisani faqat kama alaihi aktsarun nas. Dan kalau engkau meminta dari Allah untuk melindungi engkau darinya, yaitu dari syaitan, dari waswasnya syaitan, dari bujuk rayu syaitan, wa'tasamta bihi, engkau meminta perlindungan dari Allah, kepada Allah, maka ini adalah sebagai sebab, ya, sebab fi huduril qalbi, salah satu sebab yang kuat, ya, sehingga orang itu ketika dalam sholatnya membaca Al-Fatihahnya dengan hati yang hadir. Kenapa? Ya, karena di antara sebab yang menyebabkan seorang itu lalai dari khusyuknya sholat adalah apa? Adalah syaitanir rajim ini tadi. Iya kan? Ya, adalah syaitan. Ya, dia tidak akan mau, dia tidak akan rela melihat seorang itu sholat dengan khusyuk, sholat dengan ya menghadirkan hatinya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Gak mau, pasti akan dihalanginya. Ya, maka salah satu cara kita untuk mencegahnya adalah dengan al-isti'adzah ini tadi. Ya, al-isti'adzah. Kalau seorang itu memahami makna al-isti'adzah, ya, dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia paham maknanya, bahwasanya ketika itu dia adalah sedang meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk ini tadi. Ya. Karena kalau tanpa perlindungan Allah, mana mungkin dia bisa menangkan pertarungan antara dia dengan syaitan. Kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan perlindungan dari Allah. Secara strategi dia kalah, kita tidak bisa melihat dia, dia bisa melihat kita, bagaimana? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Fa'rif makna hadihil kalimah. Maka kenalilah, ketahuilah makna dari kalimat ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulha bil lisani faqat. Jangan engkau mengucapkan dengan lisan saja tanpa dengan kehadiran hati. Kama alaihi aktsarun nas. Sebagaimana kebanyakan manusia. Ya. Oh, kebanyakan manusia. Kira-kira kita masuk yang kebanyakan atau yang kesedikitan ini? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kita menjawab pertanyaan itu untuk diri kita. Apakah kita termasuk kebanyakan orang yang tidak mengenal makna isti'adzah, yang hanya mengucapkan dengan lisan kita? Atau bahkan mungkin sebagian kita malah tidak mengucapkannya. Ya, kalau begitu, ya ini kita pelajari bersama. Bahwasanya dengan mengucapkan isti'adzah ini, meminta perlindungan kepada Allah, sebagai salah satu sebab yang besar, Allah melindungi kita dari waswasi syaitan. Ya, dari taswisnya syaitan. Dari bisikan syaitan, dari bujuk rayu syaitan, yang pasti dia akan menghalangi kita dari amalan kebaikan, apapun caranya. Ya, apapun caranya. Baik. Sekarang jam 17.38. Mau dilanjutkan atau kita istirahat dulu? Hah? Jam nak cuma 5:30. Oh, sampai jam 6. Ya, kita ambil basmalah sedikit saja. Qala rahimahullahu ta'ala wa ammal basmalah fama'naha adkhulu fi hadzal amr min qira'atin aw du'ain aw ghairi dhalika bismillah la bihauli wala biquwati bal af'alu hadzal amra musta'inan billah mutabarrikan bismihi tabaraka wa ta'ala. Adapun al-basmalah, seorang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kapan? Ya kapan saja dia mengucapkannya, ketika dia melakukan suatu pekerjaan. Ya. Fa ma'naha, maknanya adkhul, aku adkhul, masuk, yaitu memulai fi hadzal amr, pada perkara ini. Ya. Memulai pada perkara ini. Apa perkaranya? Ya apa saja ketika itu. Apakah membaca bin kira'ah, au doa atau doa, au ghairi dzalik atau selain itu, menulis, makan, ya, dan lain sebagainya. Dia memulai perkaranya bismillah, dengan nama Allah. La bihauli wala biquwati, bukan dengan hauli, bukan dengan daya dan kekuatanku. Ya, apa maksudnya? Bal af'alu hadzal amra musta'inan billah. Bahkan yarhamukallah. Bahkan aku melakukan perkara ini dengan meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Ini harus kita hadirkan juga makna ini, bahwasanya ketika seorang mengucapkan al-basmalah, ya, bukan hanya sekedar kan mengucap dengan menyebut nama Allah tanpa ada makna di situ, tidak. Ya, bukan seperti itu. Tapi kenapa dia menyebut nama Allah ketika memulai suatu pekerjaan? Dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata para ulama, al-ba lil isti'anah. Huruf ba yang ada pada bismi, ya, ada al-ba, huruf ba, kemudian isim, ba dengan isim nama Allah, ya. Kan gitu kalau diterjemahkan, dengan nama Allah. Tapi untuk apa fungsinya? Ya, untuk apa fungsinya? Lil isti'anah, bismillah, dengan menyebut nama Allah, yaitu musta'inan billah. Meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mutabarrikan bismihi. Dan mengharapkan barakah dengan nama Allah tabaraka wa ta'ala. Yaitu ketika seorang itu memulai pekerjaannya, dan dia awali pekerjaannya tersebut dengan menyebut nama Allah, dia mengharapkan pekerjaannya tersebut, amalannya tersebut dibarokahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai lupa, ini dua makna ini. Ya. Bukan hanya sekadar kita basmalah tanpa ada makna di situ, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, selesai, tanpa ada makna. Bukan. Ya. Tapi ketika seorang mengucapkan al-basmalah, hadirkan ketika itu bahwasanya kita meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengharapkan barakah dari apa yang kita lakukan. Dari qiraah kita, dari salat kita, dari menulis kita, dari makan kita. Mendapatkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan luar biasa maknanya. Ya kan, luar biasa maknanya. Tauhid bukan ini, tauhid. Ya. Seorang itu mengakui bahwasanya dia tidak akan bisa melakukan pekerjaannya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa pertolongan dari Allah bagaimana seorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik? Dia hadirkan itu, sekali lagi hadirkan itu dalam hati kita. Ya. Hadza fi kulli amrin tusammi fi awwalihi min amriddin wa amriddunya. Kapan kita ucapkan? Pada setiap perkara. Engkau ucapkan tusammi, ya, ucapkan bismillah ini pada awalnya, pada perkara agama ataupun perkara dunia yang mubah. Kalau yang maksiat jangan. Ya. Jangan dilakukan maksudnya. Ya. Tinggalkan. Ya. Fa idza ahdarta fi nafsika anna dukhulaka fil qira'ah billahi musta'inan bihi mutabarrian minal hauli wal qauli kana hadza akbar al asbabi fi huduril qalb wa tardil mawani'i min kulli khair. Ya, kalau engkau hadirkan di dalam dirimu bahwasanya ketika engkau memulai membaca al-qiraah, membaca al-fatihah, ya, engkau mulai dengan billah musta'inan bi, menyebut nama Allah musta'inan bi, meminta pertolongan darinya, mutabarrian, melepaskan diri dari daya dan kekuatan kita, bahwasanya ini adalah karena Allah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Semuanya dengan pertolongan dan daya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akbar sabab. Ya, sebab yang terbesar fi huduril qalbi. Ya. Hadirnya hati kita di dalam baca Al-Fatihah dan sholat secara umum. Ya. Kalau al-isti'adah tadi kita meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan sehingga tidak mengganggu kita. Al-basmalah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita di dalam qiraah kita, dalam sholat kita secara umum. Tapi ingat, dengan kita memahami juga makna al-basmalah tadi, dengan menghadirkan juga bahwasanya basmalah ini adalah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya diucapkan tanpa makna yang kita pahami atau lewat begitu saja. Ya. Wa tardil mawani' min kulli khair, dan menghilangkan penghalang-penghalang dari kebaikan. Kalau kita mengucapkan al-basmalah dengan benar, dengan hati yang hadir, ya, luar biasa, ya kan? Ya. Nah, ini coba sholat kita coba mulai diperbaiki, ya, diperbaiki sholat kita. Setiap saat sholat kita, kita coba perbaiki, perbaiki, perbaiki, ya, dengan hati yang hadir. Sehingga ya salat kita itu betul-betul sebagai salat yang makbulah, mudha'afah, mukaffirah lidzunub, kata Syekh tadi. Ya, salat yang diterima, yang mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, dan sebagai penebus, penghapus dari dosa-dosa. Wallahu taala alam. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk Ar-Rahman Ar-Rahim, insyaallah maknanya kita jelaskan setelah salatul maghrib.